الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas kitab zakat dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan mulai membahas tentang zakat, fikih zakat dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di sini akan disebutkan beberapa hadis yang terkait dengan zakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis tersebut dan bisa memahami bab zakat, baik zakat terkait dengan hasil tanaman maupun zakat dari ternak dan zakat-zakat yang lain. Dan di sini kita memilih untuk membahas masalah ini karena mungkin melengkapi dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lain. Alhamdulillah kita di tempat ini sudah membahas beberapa masalah-masalah fikih dan masalah-masalah akidah, salat, taharah, kitab tauhid dan beberapa kitab yang lain. Nah, bab zakat terhitung belum kita baca, belum kita bahas. Karenanya kita akan membahas pada kesempatan-kesempatan ini dan berikutnya insyaallah. Kitab zakat, hadis yang pertama, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman fa dzakara al-hadis wa fihi inna Allaha qad istaraba 'alaihim shadaqatan في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Lalu beliau menyebutkan hadis itu. Wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan juga, innallaha qad iqtaraza 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan terhadap mereka shadaqah atau zakat fi amwalihim, pada harta benda mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu fi fuqara'ihim, lalu dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun 'alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafal Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram dalam kitab Zakat. Tersebut pada hadis ini, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Diutus oleh Nabi SAW ke sana untuk berdakwah, untuk membimbing umat menjadi ulama di sana, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam. Sehingga di awal hadis Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz untuk mengajarkan tauhid. La ilaha illallah falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Dan yang pertama kamu ajarkan, kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya sampai pada pembahasan tentang zakat, Nabi katakan innallaha qad iftarada 'alaihim, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat. Ya. Ini di antara yang harus disampaikan kepada mereka. Di samping bab tauhid, iman, lalu bab hukum-hukum salat. Kemudian juga di sini terkait bab hukum adalah zakat. Disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Fi amwalihim, di harta benda mereka, pada harta benda mereka yang diambil zakat itu dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Peristiwa pengutusan Mu'adz ke negeri Yaman ini disebutkan oleh para ulama bahwa terjadi pada tahun ke 10 Hijriah atau akhir tahun ke 9. Ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan tersebut. Yang jelas disebutkan bahwa ini sebelum ada kewajiban haji. Ya. Makanya dalam hadis ini tidak disebutkan tentang kewajiban haji, karena mungkin memang saat itu belum diturunkan kewajiban haji. Berarti ini terjadi pada tahun ke-9 atau awal-awal tahun ke-10, saat sebelum diturunkannya kewajiban haji. Wallahu'alam. Kemudian hadis ini terkandung padanya beberapa hal, tentunya yang terkait dengan bab zakat adalah tentang kewajiban zakat, bahwa Allah SWT mewajibkan zakat. Disebutkan di sini dengan istilah sadaqah. Iftarada 'alaihim sadaqatan. Allah mewajibkan kepada mereka sadaqah. Nah, sadaqah ini bermakna zakat, ya, di sini. Karena sedekah itu punya pengertian yang luas atau lebih umum, mencakup sedekah yang wajib dan mencakup sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat itu. Adapun sedekah yang sunnah, ya, sedekah yang biasa kita pahami, kita sering mengungkapkannya dengan istilah sedekah itu. Ya. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini sejak tahun kedua Hijriah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi bahwa kewajiban zakat ini Allah turunkan pada tahun kedua bulan pada tahun kedua Hijriah, ya. Bulannya wallahu alam persisnya, yang jelas itu pada tahun kedua. Kemudian disebutkan pada hadis ini, sadaqatan fi amwalihim, sedekah atau zakat pada harta benda mereka. Yang dimaksud dengan amwal, harta benda mereka, di sini adalah bukan semua harta benda, namun harta benda yang khusus, harta benda yang memang diwajibkan padanya zakat. Tidak setiap harta benda ada zakatnya. Nanti akan kita pelajari insyaallah pada hari-hari berikutnya apa yang dimaksud dengan harta benda ini. Ya. Di sana ada dalam bab peternakan atau hasil peternakan, di sana juga ada harta benda yang diwajibkan zakat dari hasil pertanian. Di sana juga ada zakat pada emas dan perak atau dinar dan dirham. Dan di sana juga ada beberapa harta benda yang lain, walaupun diperselisihkan di antara para ulama. Nah, artinya amwal, harta benda di sini adalah bukan setiap harta benda, namun harta benda yang dikhususkan oleh syariat untuk diberikan padanya zakat. Adapun pengertian zakat itu sendiri, ya, terkait dengan tadi harta benda itu, disebutkan bahwa zakat dalam pengertian syariat, ya, hakun wajibun fi malin khas, ya, suatu hak yang diwajibkan pada harta benda yang khusus. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ya. Sehingga dalam definisi zakat muncul pengertian ini, hakun wajibun, suatu hak yang diwajibkan pada harta benda yang khusus. Di ta'ifatin makhsusah, kewajiban ini pun diberlakukan pada segolongan manusia yang khusus. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini, tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang khusus. Fi waqtin makhsus, pada waktu yang khusus pula. Ya, waktu yang khusus artinya adalah setelah terpenuhinya satu haul. Dan nanti juga insyaallah akan kita lewati lebih jelas pada hadis-hadis yang lain. Nah, itu pengertian zakat seperti yang tersebut di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Jadi suatu hak yang diwajibkan pada harta yang khusus terhadap sekelompok orang yang khusus dan di waktu yang khusus. Kemudian perlu juga mungkin kita ketahui makna zakat secara bahasa, ya. Makna zakat secara bahasa. Kalau dari sisi bahasa, az-zakah. Az-zakah ini artinya an-nama waz-ziyadah, pertumbuhan atau pertambahan. An-nama pertumbuhan, az-ziyadah pertambahan. Dalam bahasa Arab misalnya ada kata atau kalimat, ya, zaka az-zar'u, zaka az-zar'u, ini kata kerja zaka, fi'il madhi, kata kerja lampau, az-zar'u fa'il atau subjeknya, az-zar'u artinya tanaman, Ya. Sehingga makna kalimat itu zaka az-zar'u artinya tanaman yang berkembang atau yang tumbuh. Ini makna yang pertama dari kata zakat secara bahasa. Secara bahasa juga bisa berarti at-taharah. At-taharah artinya kesucian, ya. Bermakna kesucian. Mungkin dari kata zakat ini ada kata yang lain yang sering juga kita dengar, yaitu misalnya tazkiyatun nufus, ya. Mungkin kata itu tidak asing bagi kita. Tazkiyatun nufus apa artinya? Ya, kesucian jiwa, ya. Jadi kata itu ada kaitannya dengan kata zakat, ya. Sehingga kalau begitu makna yang kedua dari kata zakat secara bahasa adalah at-taharah atau kesucian. Nah, kaitannya dengan istilah syariat, kenapa amalan zakat ini disebut zakat? Karena dengan zakat itu, ya, seseorang yang melakukannya akan lebih suci, ya kan? Lebih bersih. Begitu pula harta benda juga semakin bersih, karena kewajiban yang ada pada harta benda itu telah ditunaikan, sehingga tidak terkandung padanya suatu pelanggaran agama atau maksiat, maka menjadi bersih. Hartanya bersih, orang yang melakukan pun semakin suci, ya, dengan mendapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya makna zakat secara bahasa dengan zakat yang itu merupakan amalan syar'i. Kemudian disebutkan dalam hadis ini seperti yang tadi kita baca, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, dari mereka. Kalau kaitannya dengan hadis ini, ya, penduduk Yaman ketika itu, ya, Mu'ad diutus ke negeri Yaman untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya mereka, yakni orang-orang kaya di Yaman ketika itu. Nah, tentunya ini tidak berlaku khusus pada mereka saja, tapi bagi umat semuanya. Maka dari sini diambil suatu pelajaran dan kesimpulan bahwa zakat itu hanya diwajibkan bagi mereka orang-orang yang kaya. Tentu makna agniya, orang-orang yang kaya, ini juga punya pengertian yang khusus, ya. Karena pengertian kaya itu bermacam-macam, ya. Pengertian dalam istilah umum ya punya makna yang berbeda dengan istilah dalam syariat. Barangkali kalau dalam pengertian umum, orang yang terlihat punya kehidupan yang mewah itu kaya. Tapi dalam pengertian syariat, ya, tidak semudah itu menilai orang yang kaya. Karena ternyata di dalam syariat pun, untuk kategori orang yang disebut kaya, ada beberapa perbedaan dalam beberapa bab agama, ya. Kaya dalam bab zakat, siapa yang dimaksud? Lain lagi nanti kaya dalam pengertian dalam zakat fitrah, ya kan? Zakat fitrah lain lagi nanti. Orang yang diambil zakatnya siapa? berbeda dengan orang yang diambil zakatnya dalam bab zakat mal. Ya. Nanti lain lagi pengertian kaya dalam pembahasan yang lain. Misalnya nanti katakan al-ghina ghina nafs. Kekayaan yang hakiki itu kekayaan dalam jiwa kita. Walaupun orangnya enggak punya apa-apa, tapi dia enggak meminta-minta, dia qanaah, dia merasa cukup, itu orang kaya. Ya. Apakah ini yang dimaksud dalam zakat? Kan tentunya tidak. Nah, jadi pengertian aghnia di dalam hadis ini juga orang-orang yang lebih khusus, yaitu orang-orang yang memiliki apa nisab dalam harta benda yang nantinya akan diwajibkan padanya zakat. Ya. Kalau orang sudah punya nisab batas tertentu, ya, dalam bab zakat apa ternak maupun zakat hasil tanaman atau zakat yang lain, berarti dia sudah dianggap kaya, yang artinya dia punya kewajiban zakat. Ya. Kalau belum mencapai nisab, sekalipun dia punya harta benda yang cukup banyak di mata orang-orang, ya, punya kambing misalnya 20, 30 itu kan banyak, ya kan? Tapi dalam zakat dia belum kena kewajiban zakat, berarti belum dianggap kaya dalam bab ini. Ya, jadi di sini agnia orang-orang yang kaya, terutama mereka yang sudah memiliki nisab pada harta benda yang diwajibkan padanya zakat. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan fatoraddu fi fuqara'ihim. Lalu zakat itu dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya. Orang-orang fakir di antara mereka. Di sini ada dua hal yang perlu kita ambil sebagai pelajaran dari sabda Nabi ini. Pertama, pengertian fakir. Ya. Kalau begitu di sana ada golongan fakir yang itu lawan daripada para agnia. Orang-orang yang fakir didefinisikan oleh sebagian ulama adalah orang yang penghasilannya tidak mencapai setengah daripada kebutuhannya. Misalnya seseorang yang punya kebutuhan bulanan, kalau di masyarakat kita misalnya 1 juta, penghasilannya hanya 400 ribu. Ya, atau bahkan cuma 300 ribu. Atau bahkan mungkin ya 500 ribu kurang sedikit. Atau 500 ribu pas. Nah, ini berarti sudah teranggap sebagai fuqara. Ya. Orang-orang yang fakir. Karena dia punya penghasilan yang sangat minim. Dalam arti setengah kebutuhannya saja. Tidak sampai atau mungkin kurang lebih setengah dari kebutuhannya itu. Kemudian juga di sini kata fakir masuk di sini orang-orang miskin. Ya. Apakah bermakna hanya fakir saja? Kalau miskin enggak dapat zakat. Karena yang disebut di sini hanya fuqara. Orang-orang fakir. Lalu orang miskin bagaimana? Dapat apa enggak? Jawabnya dapat juga. Nah, dari mana? Kalau kita juga mengambil kesimpulan bahwa miskin juga dapat. Ya. Kesimpulannya dari dalil-dalil yang lain. Misalnya di dalam ayat surat At-Taubah. Ya, Allah mengatakan innamas shadaqatil fuqara wal masakin. Sedekah atau zakat itu bagi fakir dan miskin dan seterusnya. Jadi orang-orang miskin juga dapat. Kemudian juga hal yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, bahwa fakir dan miskin ini dua kata yang masing-masing punya pengertian, punya definisi. Namun ketika disebut salah satu dari keduanya, maka mencakup yang lain atau menggandeng yang lain. Ya. Sehingga misalnya kita mengatakan ini untuk orang fakir, berarti juga untuk orang miskin. Atau kita mengatakan ini untuk orang miskin, berarti juga untuk orang fakir. Ya. Seperti kata Islam dan iman. Misalnya kita mengatakan oh dia orang yang beriman. Artinya orang Islam juga atau bukan? Ya, orang Islam. Atau kita mengatakan oh dia orang Islam. Artinya orang yang beriman juga atau bukan? Orang yang beriman juga. Ya, jadi kata fakir dan miskin hubungannya sama dengan kata muslim dan mukmin. Ya. Tapi ketika disebut dua-duanya, maka masing-masing punya pengertian yang berbeda. Misalnya muslim dan mukmin, ya. Itu misalnya yang di sana orang-orang mukmin, adapun yang di sebelahnya sana orang-orang muslim. Loh, bedanya apa? Nah, ketika disebut secara berbarengan, masing-masing punya makna yang berbeda. Kalau mukmin itu derajat yang lebih tinggi daripada muslim, ya. Begitu pula misalnya ketika kita katakan oh ini dibagikan, ya, untuk orang fakir yang ini, ya, yang saya kumpulkan di sini dibagikan untuk orang fakir, yang saya kumpulkan di sebelah sana dibagikan untuk orang miskin. Nah, berarti masing-masing punya pengertian yang berbeda. Kalau fakir itu yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya, ini dikasih yang ini. Yang miskin siapa mereka? Itu yang penghasilannya, ya, lebih daripada setengah kebutuhannya, namun juga tidak lebih daripada kebutuhannya. Misalnya tadi kita umpamakan kebutuhan dalam satu bulan 1 juta, dia penghasilannya 700 ribu, 800 ribu, 900 ribu. Ini berarti orang apa? Miskin. Ya, ini orang miskin. Nah, ini yang miskin kasih yang ini. Nah, inilah hubungan dua kata ini. Fakir dan miskin. Ya. Kalau disandingkan punya makna yang berbeda, masing-masing punya definisi sendiri. Tapi kalau disebut satu saja, maka mencakup semuanya. Makanya ketika Nabi katakan ini diberikan kepada orang-orang fakir, ya berarti fakir dan miskin semua dikasih. Ya. Kemudian dari hadis ini juga dibahas oleh para ulama suatu pembahasan fikih dalam bab penyaluran zakat. Apakah zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir di daerah yang zakat itu diambil di situ juga dari orang-orang kayanya? Misalnya di sini diparakan zakatnya orang-orang kaya di sini, apakah khusus juga untuk orang-orang miskin diparakan ini, atau boleh di berikan ke wilayah yang lain? Nah, ini pembahasan yang terkait dengan hadis ini. Karena di sini Nabi mengatakan diambil dari orang-orang kaya, dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Ya. Yang jelas di sini tentu diutamakan bahwa harta zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, yang disitulah zakat itu diambil dari orang-orang kayanya. Itu lebih utama begitu. Namun ini tidak menjadi keharusan yang tidak bisa tidak. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat kepada hadis ini berlaku bagi mereka penduduk Yaman, ya, ketika itu. Yang Yaman itu adalah wilayah yang luas, ya kan? Wilayah yang luas. Jadi tidak mesti satu kampung yang di situ diambil zakat malnya lalu harus diberikan di kampung itu juga kepada orang miskinnya, tidak mesti. Karena ini mencakup tadi Yaman itu yang luas, ya. Sehingga mungkin zakat diambil dari daerah dan kampung tertentu dari Yaman lalu diberikan kepada orang-orang fakir di kampung yang lain yang juga dari negeri Yaman tersebut. Ya. Wallahualam. Ini beberapa hal yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian termasuk yang terpenting dari pembahasan hadis tersebut adalah tentang kewajiban zakat, ya. Untuk melengkapi tentang kewajiban zakat ini, maka perlu kita ketahui bahwa tentang kewajiban zakat ini sudah tersebut dalam sekian banyak ayat. Disebutkan bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, selalu beriringan dengan kewajiban sholat, ya. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Tegakkan sholat, tunaikan zakat, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kewajiban zakat ini dengan kewajiban salat di dalam Al-Qur'an fi 82 mawdhi'a, di 82 tempat atau 82 ayat, ya. Kalau diteliti di ayat-ayat Al-Quran akan didapati 82 tempat di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat ini, sehingga seperti yang kita ketahui, zakat pun menjadi salah satu dari rukun-rukun Islam. Di samping sholat merupakan rukun Islam, zakat pun juga merupakan rukun Islam. Ya. Hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan, yang diantaranya adalah hadis yang masyhur, yang terkenal, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam terbangun di atas 5 hal. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamish shalah wa itaiz zakah, wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, iqamish shalah, menegakkan salat, itaiz zakah, menunaikan zakat, saum Ramadan, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah, atau haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Kemudian juga dalam hadis Jibril, ketika Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW atau mengajari umat ini melalui soal jawab dengan Nabi Muhammad SAW tentang Islam, beliau juga menyebutkan tentang zakat. Mal Islam, Islam itu apa? Islam adalah antuki musallah wa tu'tiya zakah. Ya, Islam adalah anta syahada la ilaha illallah, syahada la ilaha illallah, wa tuqim as-salah, kamu tegakkan salat, wa tu'tiya zakah, kamu menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, kamu puasa Ramadan wa tahajjal bait dan kamu haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, bila kamu mampu melakukan perjalanan ya untuk melakukan haji tersebut ya. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang jelas ya tentang kewajiban zakat ini. Dan kaum muslimin berijma' bersepakat tentang hal itu. Ya. Ya, mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, tentang hal-hal yang terkait dengan kewajiban zakat atau hikmah-hikmah dan apa penegasan tentang ancaman bagi mereka yang tidak melakukan zakat. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.